في هدمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Yang berikutnya, walillahi tapi sebelumnya, waqalatil yahudu laysatil nasara ala syai' waqalatil nasara laysatil yahudu ala syai' wahum yatluna alkitab kadarika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun waman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wasa'a fi kharabiha أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية يعني مسلم بليو آيات المرتمة دي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد mereka terbawa oleh kedengkian dan hawa nafsu mereka. Itu membawa mereka ila anna ba'dahum dhallala ba'dhan wa kaffara ba'dahum ba'dha. Masing-masing mereka menyesatkan golongan kelompok yang lain dan bahkan ini mengkafirkan satu sama lain. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaraqatil yahudu ila 71 firqatan. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Satu sama lain saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Mulai dari perpecahan di antara mereka. Orang-orang Nasrani tentang tabiat. Keadaan Nabi Isa alaihi salam. Apakah murni sebagai manusia atau bercampur pada dirinya sifat-sifat ilahiyah. Begitu pula orang-orang Yahud, mereka satu sama lain saling mengkafirkan dan saling menyesat, menganggap sesat golongan yang lain, kelompok yang lain. Kama fa'alal ummiyun, juga hal ini dilakukan oleh orang-orang ummi, orang-orang yang tidak pernah turun kepada mereka Alkitab. Min musyrikil Arab wa ghairihim, baik itu dari kalangan musyrikin Arab maupun dari kalangan yang lainnya. Ini orang-orang yang tidak pernah turun kepada mereka kitabullah. Kullu firqatin tudallilul firqatal ukhra. Masing-masing firqah, kelompok menganggap sesat kelompok-kelompok yang lainnya. Wa yahkumullahu fil akhirati bainal mukhtalifin bi hukmihi al-'adl. Dan Allah akan memutuskan perkara di akhirat nanti di antara mereka yang berselisih dengan hukumnya yang maha adil. Alladhi akhbara bihi ibadahu, yang Allah terangkan hukum tersebut kepada hamba-hambanya. Fa innahu la fawza wa la najata illa liman saddaqa jami'al anbiya wal mursalin. Di antara ketetapan itu maksud beliau, di antara ketetapan keputusan hukum Allah tersebut, bahwa tidak ada yang beruntung, tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang ini membenarkan para rasul dan para anbiya, mengakui beriman kepada para nabi dan rasul, baik yang mereka tahu namanya ataupun tidak. Wa amtathala awamira rabbihi, menjalankan perintah Rabb-nya. Wa jtanaba nawahiyah, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa man adahum fahuwa halik. Selain mereka, jadi selain orang-orang yang beriman dan taat tunduk kepada Allah, maka mereka itulah yang binasa. Ini mereka mencela, orang-orang Yahudi mencela orang-orang Nasrani, tidak ada apa-apanya kalian, kalian tidak ada nilainya. Orang-orang Nasrani juga demikian, bahkan di dalam menyanyi kalangan mereka sendiri juga seperti itu. Kafiru ba'duhum ba'dha, menganggap seterusnya ini kafir satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Bagaimana bahkan di zaman dekat dengan kita antara Katolik dan Protestan, kelompok Yesuit dengan yang lainnya, bahkan mereka sampai tidak mau kalau ini gerejanya adalah gereja aliran ini, maka jemaahnya tidak akan boleh pindah ke gereja yang lain. Seperti itu ya. Nah, ini dunia ini juga peringatan buat kaum mukminin di kalangan mereka. Yang ini ini sebagai sebuah celaan, maka hendaknya mereka menjauhi sifat yang demikian. Makanya dalam setiap pertikaian, dalam setiap perselisihan, Allah memerintahkan, kalau memang kalian beriman kepada Allah, ruddu, kembalikan semua yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Lihat rujukannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Qala, berikutnya wa, dalam ayat tadi, siapa yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari masjid Allah untuk disebut-sebut nama Allah di dalamnya, untuk berzikir, dan bahkan mereka berusaha untuk menghancurkannya. Kharabul masjid, menghancurkan masjid, kehancuran masjid itu ada dua, kehancuran yang sifatnya hissi dan kehancuran yang sifatnya maknawi. Hissi itu terjadi sejak dahulu seperti yang ditunjukkan di dalam surat Al-Isra. Wa yusabbiru ma'alam tatbira. Yadkhulu masjidan. Nah, ayat itu kemudian berikutnya itu adalah yakni kehancuran-kehancuran sifatnya hissi. Nah, ini yang di sini masih yang apa namanya? Yang maknawi. Menghalangi orang untuk ibadah atau seperti yang disebutkan di dalam surat mungkin Al-Bara'ah atau Al-Mu'nal, surat Qital, surat Muhammad. Alladzina kafaru yasuddukum an Masjidil Haram. Mereka yang menghalang-halangi kaum muslimin dari Masjidil Haram untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah. Ini kehancuran-kehancuran sifatnya maknawi, itu merusak, menghancurkan masjid itu dengan berbagai kebid'ahan, kesesatan, kekufuran. Ulaika, mereka itu, maka nalahum ayyadukhuluha illa khaifin, tidak pantas bagi mereka untuk masukinya kecuali dalam keadaan takut. Dan memang disebut sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah, bahwa yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah. Mereka memakmurkannya bukan hanya mengisi masjid itu penuh dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah, tapi juga penuh dengan amaliyah-amaliyah yang sunnah, yang sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang besar. Ini termasuk di antara ayat yang juga menghasung untuk kita memuliakan masjid-masjid Allah. Enggak perlu diperhatikan adab-adabnya. Di antara adab-adabnya itu mulai dari ketika mereka berwudu, seseorang itu berwudu di rumahnya untuk menuju ke masjid, dia berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak tasyyik. Ini disebutkan oleh dilarang oleh Rasulullah SAW dari dalam hadis Sa'ad bin Ujrah radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syalbani dalam Al-Irwa. Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma ata al-masjid fala yaqulu hakadha. Yani syabaka baina athabi. Enggak boleh dia sambil jalan tuh. Kadang-kadang ya, sebagian kita sudah bukan ketika berjalan, sudah di dalam shof. Sudah di dalam shof. Ya, enggak boleh. Jalan saja ketika berjalan. Itu di sana kita sebut dalam Adabul Masyi ila Shalah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu larangannya. Ya. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil. Dikeluarkan oleh Al-Hakim, kalau satunya lagi kalau tidak dari ini atau Daraqutni, salahnya dari Al-Hakim. Nah itu, kemudian adabnya lagi kalau sudah di masjid, mau masuk masjid atau dari rumah, berusaha untuk berpakaian yang rapi, yang harum, jangan lecek, apalagi bau. Ya, baunya, na'udzubillah. kalau Rasulullah menyebutkan orang yang makan bawang itu jangan masuk masjid, lebih-lebih yang merokok, baunya lebih jelek, lebih enggak enak. Ya. Tapi jangan jadi alasan, karena sudah pintar dah bisa apa namanya, mengerti apa. Seperti kita jadi dulu di Damaskus itu sering seperti itu, talabah, sebagian talabah Yamani sengaja. Kenapa enggak hadir? Mau enggak mau darah? Saya makan bawang tadi. Kurasnya enggak. Kurasnya pun enggak, penjaganya enggak bisa apa-apa. Ya, dia punya dalil. Rasulullah melarang orang yang makan bawang itu masuk masjid. Nah, sengaja dia untuk tidak hadir, lurus. Sekalian itu sholat maghrib atau sholat isya. Kemudian seperti yang diperintahkan oleh Allah ya, khudu zinatakum inda kulli masjid, berhias rapi, kemudian dengan harum-haruman. Kalau ada yang disebutkan dalam oleh Rasulullah larangan bau makan bawang tadi, malaikat tersakiti. Ya, bukan hanya manusia saja yang tersakiti, tapi juga malaikat tersakiti, bau yang enggak enak. Dan dia kemudian berusaha untuk menjauhi kotoran. Kalau dia mau sholat pakai sandal, harus hati-hati. Ya, lihat sebelum masuk, lihat dulu alas kakinya, kena nginjak kotoran atau tidak. Kalau dia kotor ya jangan dipakai. Kalau di tempat yang memang memungkinkan itu untuk sholat di atas atau sholat dengan sandal. Kemudian masa ini adab juga, masuk mau masuk masjid dahulukan kaki kanan. Itu termasuk adab. Adab mau masuk masjid dahulukan kaki kanan, keluar dahulukan kaki kiri. Sebelum masuk masjid doa. Allahumma aftah li abwaab rahmatik, atau ada lagi dalam hadis yang sahih, a'udzu billahil azim biwajhil karim sultanihil qadim minasy syaithanir rajim, baru Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Salat dua rakaat tahiyatul masjid. Bagian menyebutkan boleh juga mengucapkan salam pada orang yang salat, tapi enggak boleh dibalas sama yang salam. Nanti lagi salam, assalamualaikum ustaz, assalamualaikum salam, enggak boleh. Rasulullah pernah lihatnya di mereka berdalil dengan perbuatan Nabi apa Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah sedang salat dia masuk menemui Rasulullah kemudian memberi salam. Dulu pernah dijawab, tapi kemudian sekarang tidak dijawab lagi. Kenapa? Sholat itu punya urusan sibuk. Kemudian sudah di masjid, jangan mengangkat, meninggikan, mengeraskan suara. Ini harus diperhatikan oleh thalabah terutama. Dan kita yang punya anak. Yang punya anak-anak kecil, ini diperhatikan. Ya. Sesuatu yang paling tidak boleh terganggu adalah sholat. Tidak boleh terganggu dengan apapun. Dengar-dengar suara, bahkan gambar. Bahkan sesuatu menjadi gambar. Rasulullah melepas, menukar pakaian yang meminta ganti yang lain. Ketika dihadiahi pakaian bergambar. Itu Rasulullah SAW yang khusyuknya luar biasa. Kemudian sudah di masjid, jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Pagi ini disebutkan makan alhum ayatul kulluha illa khaifina. Masuk masjid itu dengan tenang. Ya, dengan tenang. Bagaimana ketika berangkat ke masjid itu dengan tenang, tidak terburu-buru. Makin jauh di rumahnya dari masjid, makin banyak pahalanya. Cuma sekarang kita yang jauh terlalu jauh kadang-kadang. Ya, kalau dulu mungkin apa namanya Allah apakah sampai ya, para sahabat di pinggiran kota-kota Madinah itu masih bisa mereka melangkah sampai ke masjid Rasulullah itu enggak terlambat sholatnya. itu diantara yang perlu untuk diketahui oleh para kita semua, terutama para pelab. Jaga kemuliaan masjidnya, jangan dikotori. Itu termasuk diantara adab masjid, sehingga dilarang untuk membuat buang kotoran. Bahkan sebagian ulama menyebutkan jangan makan di dalam masjid supaya tidak tahu siwaan. Termasuk di dalam apanya juga adab masjid, bersiwa, gosok gigi sebelum berangkat. Mengotori masjid seperti itu. Pernah Rasulullah SAW marah ketika melihat di arah kiblat itu ada nempel di dinding. Itu dan itu termasuk dosa. Itu termasuk dosa, walaupun dosa kecil, dosa ringan. Kafarahnya apa? Buang, bersihkan. Bagian asatidz melihat bagaimana para ulama kita mengajar, mendidik kita untuk menghormati masjid. Disebutkan Syekh Rabi'ah Hafizahullah itu ada kotoran atau apa di dalam di lantai masjid itu, beliau kutip, beliau masukkan dalam kantong. Nah, sementara kita, sebagian kita, subhanallah, kadang-kadang enggak hati-hati motong kukunya di masjid, ciciran kemana-mana. Mayang bagi. Bukan enggak hanya adab lah. Rumah Allah, tempat yang harus dijaga kebersihannya, ya. Kemuliaannya terutama. Baik, nah itu diantara beberapa hal yang mungkin perlu. Ya. Itu yang pernah Anda sampaikan juga. Ya. Jangan kita seperti ini di orang-orang yang dikatakan kalau dahulu mereka masuk pasar, tapi akhlaknya akhlak masjid. Sekarang orang masuk masjid akhlaknya akhlak pasar. Tahu maksudnya? Apa? Hah? Masuk pasar akhlaknya masjid. Adabnya adabnya orang masjidi. Orang yang sholat, tawadhu, tenang. Itu orang dahulu masuk ke pasar. Tapi sekarang orang masuk masjid, wataknya watak anu. Akhlaknya akhlak pasar. Ramai. Teriak sana, teriak sini. Ayo, siapa yang masih senang-senang teriak-teriak? Yang biasa teriak-teriak itu apa tuh? Pernah dengar enggak? Pernah ke kebun binatang enggak? Nah, enggak layak, apalagi di masjid. Jangankan di luar. Enggak pantas, makanya Anda sering ingatkan. Antum dimanapun, tolabah, ya tolabah. Dimanapun kita berada, kita adalah seorang salafi. Dimanapun juga. Peganglah adab. Adab sebagai seorang salafi. Seorang mukmin terutama. Adab seorang mukmin. Adab seorang talabah. Jangan dibiasakan. Ya. Enggak usah harus teriak juga bisa. Nah, ini yang harus diingat. Apalagi kita bukan lingkungan, ya, lingkungan masjid. Ya, antum para pelab. Kita lingkungan mahat ini. Pusatnya paling utamanya adalah, bangunan utamanya adalah masjid. Kita dimuliakan bukan hanya sekedar dihiasi, dipercantik, tapi diisi dengan hal-hal yang disukai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka menyebutkan diantara adab masjid itu jangan tidur di masjid, karena belum dapatkan dananya dasarnya. Nah, kemudian masuk di dalam adab masjid itu juga jangan mengkapling tempat. Ya. Biasa kan artinya siapa duluan datang dia yang berhak. Dan kalau dia sudah pergi, dia sudah meletakkan tanda ataupun paling tidak dia tadi duduk di situ. Jangan buru-buru diduduki tempat itu. Mungkin dia akan kembali. Kalau dia misalnya ada orang duduk di masjid, kemudian dia pergi sebentar, kemudian kita duduk di tempat itu, dia punya hak untuk menggeser. Ya. Nah, kemudian kalau di dalam sudah orang banyak saf, jangan melangkahi. Itu termasuk di antara adab. Bagian mereka menyebutkan juga kalau bisa yang ingin datang ke masjid yang agak jauh itu mereka di jangan melewati masjid yang di dekatnya. Sehingga masjid itu akhirnya kosong. Sekarang kita sekarang ini kecuali kok apa, makanya dilarang oleh sebagian ulama untuk membangun masjid itu berdekatan. Apalagi sekarang tujuan sebagian alhamdulillah mudah-mudahan tidak. Tapi kelihatan ya ada semacam keinginan untuk menarik jamaah yang tadinya di tempat itu ramai akhirnya ditarik supaya sholat di tempatnya. Ini enggak boleh. Akhirnya setiap gang, setiap RT punya masjid. Itu juga bukan sebuah kebaikan. Menunjukkan apa? Kaum muslimin terkotak-kotak, terpecah. Bukan menunjukkan banyak. Bukan menunjukkan banyak. Banyak buat masjid jami' besar, kaum muslimin kumpul di sana semua. Pemerintah menunjuk. Sekarang ini kan masjid kita, masjid Parjo besar itu kan. Masya Allah. Semua ke sana, Jumatan, sholat, tarawih, Masya Allah. Itu yang bikin takut orang-orang kufar. Ternyata kaum muslimin banyak. Ini kalau satu-satu dipecah, bukan, tidak menunjukkan juga. Banyak, terkotak-kotak. Kalau niatnya jelek, seperti tadi. Kemudian jangan keluar dari masjid kalau tidak ada uzur. Jangan keluar dari masjid, apalagi setelah ketika adzan. Setelah adzan. Kalau tidak ada udur, misalnya karena batal wudhunya, atau yang lain, jangan keluar. Mana disebutkan dalam di zaman dulu juga, zaman salaf. Dia keluar dari masjid, kemudian apa? Patah kakinya. Jatuh dari kuda. Nah, itu diantaranya. Ada berdoa. Kemudian kalau saya dalam masjid jangan saling mengeraskan suara. Tadi dalam baca Quran pun juga ada orang yang sholat, ada orang yang dikir. Jangan saingan, ini keras kiri, apalagi merojaah, jangan. Para sahabat disebutkan dengung, dengung itu enggak seperti buat enggak kedengaran lafadznya, terlafadzkan suara pembacaan itu. Itu termasuk adab, bukan enggak boleh baca keras suara. Tapi juga disebutkan membaca dengan sir itu seperti orang yang sedekah dengan sir, diam-diam. Baca Quran dengan jahar itu seperti orang yang sedekah dengan terang-terangan. Mana yang afdal? Walaupun ini satu sisi memang ada yang afdalnya di sini, ada yang lainnya seperti itu. Mungkin dalam orang-orang yang mungkin untuk mengajari, untuk membimbing, kalau ternyata dia mau menjadi apa, memberi contoh. Tapi kalau pilihan itu diantara beberapa adab perlu untuk diperhatikan, terutama para tulab, ya. Para tulab dan kita semua ahli sunnah perlu untuk menghidupkan adab-adab tersebut. Di masjid kita ini juga di masjid tempat kita bermukim, ya, dekat dengan rumah kita. Jauhkan dari gambar-gambar bernyawa, apalagi musik. Ya, pernah sampai diceritakan Syekh Sudais sampai nangis ketika Imam Masjidil Haram nangis setelah selesai sholat, nangis kenapa? Di rumah saya tidak pernah dengar musik, di Masjidil Haram saya dengar musik dari apa, HP. Masjid yang paling mulia di dunia. Ya, wa man yu'azzim, itu termasuk syiar-syiar Allah. Wa man yu'azzim syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Itu termasuk tanda-tanda ketakwaan hati. Kita berajinya, kita belajar menuntut ilmu itu untuk jadi orang yang bertakwa. Kita berusaha untuk kita menghidupkan adab-adab tersebut. Khalluh, biarkan orang-orang yang tidak peduli dengan adab. Karena orang yang tidak punya adab itu namanya biadab. Orang biadab itu bukan enggak punya peradaban. Orang yang enggak punya adab itu biadab. Istilahnya istilah bahasa Indonesia. Ya, istilah bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Arab halus ya. Bahasa Arab halus, orang bilang ini Quran. Ka'a ini maksudnya kiladab. Kiladul adab. Kan enggak terlalu kentara kan? Kiladul adab. Tapi kalau orang bahasa Indonesia, orang enggak punya adab, biadab. Ayo. Orang biadab itu enggak punya, enggak ngerti budaya, udah tinggalnya di hutan. Ya, nah ini perhatikan. Dimanapun para tulab adalah tulab, ya. Apalagi salafi, dimanapun juga dia adalah salafi. Nah, kita hidupkan, masuk masjid, tenang, sholat dua rakaat. Ya, sholat dua rakaat pun disebutkan oleh Rasulullah, tajawuzan, artinya ringan, ringan. Baik. Kita lihat keterangannya beliau. Qala rahimahullah ay la ahadun azlam wa ashaddu dhurman jurman. Tidak ada yang lebih zalim dan paling keras kejahatannya, paling berat kejahatannya, mimman mana masjidallahi an dzikrillahi fiha, dibandingkan orang-orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk zikrullah fiha, untuk berzikir mengingat Allah dalamnya. Menghalangi kegiatan dengan orang mau durus, mau dakwah, mau ta'lim, mau sholat dilarang. Wa iqamati sholah wa ghairiha min anwa'i ta'at, mendirikan sholat dan amalan-amalan ta'at yang lainnya. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang kufar dahulu. Wa sa'a, di sini kata beliau, sa'a ay ijtahada wa badala sus'ahu, bersungguh-sungguh dia serius dan berusaha mati-matian untuk fi kharabiha, untuk menghancurkan masjid-masjid tersebut. Masjid ini kehancuran itu bersifat al-hissi wal ma'nawi. Al-hissi seperti yang dilakukan oleh Bukhtunasar, Nebukadnezar ketika dahulu atau zamannya sebutlah kaisar-kaisar Romawi dahulu yang kuno dulu, Titus, ya, Nero yang membakar Baitul Maqdis. Itu bukan hanya orang-orang Yahudi, bahkan dibantu oleh orang-orang Kristen dulunya, Nasrani. Ya, mereka ikut membantu. Kenapa? Dendam sama jengkel sama orang Yahudi. Dendam dan jengkel sama orang Yahudi, dia mereka ikut dengan ya, untuk menghancurkan Baitul Maqdis. Betul-betul dihinakan ketika itu Baitul Maqdis itu bukan karena zalimnya Allah, tapi karena kekufuran orang-orang Bani Israel sendiri. Wal ma'nawi, dan kehancuran yang sifatnya ma'nawi. Fal kharabul hissi hadmuha wa takhribuha wa taqdiruha. Yang hissi itu bisa berupa menghancurkannya, runtuh bangunnya, atapnya, tiang-tiangnya dicongkel, keramiknya diambilin, besi-besinya diambilin. Apalagi ini misalnya perkakas masjid lah. Wa takhribuha, diruntuhkan, dihancurkan. Wa taqdiruha, dan mengotorinya. Mengotorinya itu termasuk kharab al-hissi. Kecil atau besar tinggal untuk menjamiat. Ya. Jatuh kertas ataupun dinding-dindingnya sudah mulai kotor lagi, apalagi di daerah kiblat itu enggak lebih-lebih enggak pantas untuk dikotori. Ya. Lebih-lebih arah kiblat enggak boleh, lebih-lebih enggak pantas. Nah, mana orang nanti melihat dan dia mesti maju ke sutra salat, tuh ini ada hitam. Nah, makanya Rasulullah marah ketika melihat ada satu nahas lendir di arah kiblat. Siapa ini? Merah wajah Rasulullah. Beliau buang. Tidak boleh orang itu, apalagi dan diingatkan oleh Rasulullah, bukan hanya masalahnya dinding masjid, tapi juga ketika dia buang ludah ke depan, itu dia berarti antara dia dan Allah, dia, nah, Allah di hadapannya. Ketika orang itu sholat, maka Allah berada di hadapannya. Maka jangan dia meludah ke depan. Ludah kalau bisa ke kiri atau ke bawah kakinya. Kalau dalam saf, lebih tidak boleh, dia tidak boleh ke kanan, walaupun juga sendirian. Kalau dalam saf bagaimana? Sapu tangannya ada, buang. gosok. Masukkan lagi, tidak apa-apa. Ya. Saya sering kalau Syekh Namukbil rahimahullah sering ngantongi tisu. Tisu kantong. Ini kan di kesangkatan satu deretan kami sholat. Ya, kurang selang satu atau dua. Biasanya orang kan udah tua. Nah, buang, udah. Bisa masuk kantong. Nah. Upayakan jangan sampai mengotori masjid. Nah, makanya anak sering ingatkan, potong kuku di masjid bukan apa namanya ya, apa ya, enggak haram. Tapi termasuk di antara kita menghormati memuliakan masjid, adab. Ya. Makanya saling ingatkan. Walaupun itu mungkin bukan sebuah dosa besar ya, tapi diingatkan. Yang kita di rumah saja tuh apa namanya, itu kan sesuatu yang terbuang, hitam lagi misalnya, enggak enak di lantai rumah kelihatan. Kalau dia biasa bersih, jekotnya yang potongan kuku di depan di lantai rumah itu enggak enak. Dia kan berusaha membuang, apalagi di dalam masjid. Nah, itu mudah ya, upayakan. Ya. Qala wal kharabul ma'nawi man'udz dzakiri bismillah fiha. Menghalangi orang-orang berzikir mengingat nama Allah, ta'lim dilarang, mengadakan dakwah, mengadakan orang mau salat. Masuk di sini mungkin mau meletakkan mau menyolatkan jenazah tak boleh, pinjam mesin itu apa untuk kajian itu kharabul makna. Termasuk juga di situ nah wa hadza amul kulli man tasaffa bi hadhihi sifat, dan umum bagi siapa saja yang memiliki sifat seperti ini. Fa yadkhulu fi dzalika ashabul fil wa quraish, masuk ke dalamnya orang-orang ashabul fil, tentara Abraha, wa Quraisy, orang-orang Quraisy, hina suddu saddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, ketika mereka menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin masuk ke Masjidil Haram pada tahun ke-6 Hijriah dalam peristiwa Hudaybiyah. Nah, gak boleh masuk masjid nanti tahun depan. Wa Nasara hina akhrabu Baitul Maqdis, dan Nasrani, mereka juga, mereka sesungguhnya seluruh menghancurkan Masjidil Aqsa pertama kali, Masjidil Baitul Maqdis. Dendam kepada orang Yahudi, mereka ikut bantuan, minta bantuan kepada Dompleng Nebukadnezar ketika itu. Raja Majusi yang memang terus berabad abad itu perang dengan orang-orang Romawi, Yunani. Nah, minta bantuan, akhirnya hancur Baitul Maqdis. Wa ghairum, dan juga yang selain mereka, min anwa'i dhalamah as-sa'ina fi kharabiha, dari berbagai jenis perbuatan orang zalim, model-model orang zalim yang berusaha untuk menghancurkan masjid. Muhadatan lillahi, mementang memusuhi Allah. Wa musyafatan, pembangkangan dan memusuhi memerangi Allah. Fajazahumullahu, maka Allah menghalang membeli balasan kepada mereka, bi'an mana'ahum dukulaha syar'an wa qadaran, dimana Allah menghalangi mereka untuk masuk ke dalamnya syar'an, secara syar'i berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah, dan qadaran, halang mereka pula dari secara qadrat, dihalangi oleh akibat dosa-dosa mereka, mereka terusir, dijauhkan. Bahkan di zaman Umar bin Khattab mereka tidak boleh masuk kecuali dalam keadaan mereka kalau berani masuk Masjidil Aqsa, tenang, hukuman. Illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut, dalilin, dan dalam keadaan hina, merendahkan diri. Falamma akhafu ibadallah, akhafahumullah. Nah, ketika mereka membuat takut hamba-hamba Allah, maka Allah pun membuat mereka ketakutan. Fal musyrikun, seperti itu juga orang-orang musyrikin. Alladzina saddu rasulahu sallallahu alaihi wasallam lam yalbas rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasira. Ketika mereka menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak tinggal lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali waktu yang singkat. Kapan? Fathu Makkah. Hatta adinallahu lahu fi fathu Makkah wa mana'al musyrikin min qurbani baitih. Ya. Akhirnya apa? Dibalas oleh Allah, kemudian mereka tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Ya, tidak boleh lagi mereka mengadakan ibadah di Masjidil Haram. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da anhum hada. Setelah Fathu Makkah itu orang-orang musyrikin dilarang untuk mendekati Masjidil Haram. Wa ashabul fil qad dzakarallahu ma jara alaihim wa nasara sallallahu alaihim al mu'minin fa ajlauhum anhu. Ashabul fil, Allah juga pernah menyebutkan mereka tentang keadaan mereka, apa yang terjadi pada mereka. Allah timpakan apa kepada mereka? Allah arsal alaihim tayran ababil wa nasara, orang-orang Nasrani juga demikian. Wa sallallahu alaihim mu'minin fa ajlauhum anhu. Allah kuasakan kepada mereka kaum mukminin, akhirnya mengusir mereka dari Baitul Maqdis. Wa hakadha kullu man ittasafa bi wasfihim. Demikianlah yang berlaku pada setiap orang yang memiliki keadaan seperti orang-orang tersebut. Fala budda an yanalahu qistu. Pasti dia akan mendapatkan bagiannya. Wa hadha min al-ayatil 'azimah akhbar biha al-Bari qabla wuqu'iha fa waqa'at kama akhbar. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, mukjizat yang sangat besar. Akhbar biha al-Bari, Allah sebutkan keadaan ini sebelum terjadinya. Fa waqa'at kama akhbar, dan terjadi sebagaimana yang Allah beritakan. Di waktu Fathu Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab. Ya. واستدل العلماء بالآيات الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المسجد. Para ulama dengan ayat ini berdalil tidak bolehnya memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir untuk masuk ke dalam masjid. Nah, tidak boleh. Kecuali yang disebutkan oleh mungkin dengan dasar di atas tadi, illa khaifin dalilin. Nah, seperti ini misalnya apa? Mereka sebagai tawanan. Boleh diletakkan di masjid. Rasulullah SAW meletakkan Umamah bin Asal di dalam masjid. Sayyid Yamamah, pembesar negeri Yamamah, eksportir gandum ketika itu. Eksportir gandum ke Quraisy. Nah, jadi kebutuhan gandum Quraisy itu dipasok oleh Yamamah. Yamamah ini daerah Najd, daerahnya Musailamah al-Kadzab. Nah, dia sudah pernah tertangkap, berjanji tidak akan membantu Quraisy. Sekarang ketangkap lagi ketika dia mau umrah, diletakkan di sudut masjid, melihat kaum muslimin, para sahabat, dimuliakan, dikasih makan sekenyangnya. Bayangkan seperti disebutkan dalam riwayatnya, orang-orang kafir itu makan 7 piring, 7 perut. 7 perut, enggak akan pernah tidak bisa kenyang. Nah, kalau orang mukmin itu makan 1 perut, artinya dia enggak akan melahap semuanya. Kan? Itu digambarkan mereka mungkin dengan 7 piring itu tadi. Gitu. Nah, ketika dikasih makan seperti itu dalam keadaan masih kafir, lahap sekali cuma misalnya makan. Tapi setelah dia masuk Islam, 1 nampan, 1 piring itu enggak habis. Nah, kemudian dia melihat bagaimana kaum muslimin bersama Rasulullah setiap hari disapa oleh Rasulullah. Madza bika ya Umamah? Ada apa? Bagaimana dengan Umamah? Kalau kamu mau tebusan, saya bisa nebusnya. Tapi kalau kamu mau bunuh saya, ada orang yang balas dendam nantinya. Subhanallah. Besoknya lagi begitu lagi. Akhirnya setelah selesai Rasulullah dan 3 hari ketiga, Umamah dilepaskan. Akhirnya apa? Masuk Islam. Nah, itu dia melihat, mendengarkan kalamullah, ya. Di antara tujuannya. Kalau dia mungkin bebas masuk seenaknya, ya enggak boleh. Nah. Kalau orang kafir. Qala lahum khizyun fid dunya, mereka mendapatkan kehinaan di dunia. Ain fadhihatan kama taqaddam, jadi dipermalukan sebagaimana telah lalu. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan di akhirat mereka mendapatkan adab yang sangat besar. Wa idza kana la udlam mimman mana'a masajidallahi an yudzkara fiha ismuhu fala a'zama imanan mimman sa'a fi amaratil masajid bil imaratil hissiyyah wal ma'nawiyah. Ini mafhum mukhalafah namanya. Ini mafhum mukhalafah. Kalau dikatakan oleh beliau, Allah SWT menyebutkan, tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang menghalangi manusia dari masjid Allah untuk berzikir di dalamnya. Nah, itu dikatakan paling zalim. Berarti, sebaliknya, orang yang paling besar imannya adalah orang yang berusaha, berjuang untuk memakmurkan masjid itu dengan berbagai pemakmuran yang sifatnya hissi dan maknawi. Kalau hissi apa? Allah Rasulullah menyebutkan, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah bangun untuk dia masjid di rumah di surga. Ini salah satu mungkin hissi. Yang meramaikannya, menghidupkannya, mewakafkannya, berbagusnya, ya, nah, melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk masjid itu, selain itu orang nyaman ibadah di dalamnya, kegiatan dakwah, termasuk dalamnya. Nah, maknawiyah, menghidupkannya dengan amalan-amalan sunnah, ta'lim, ya, tazkir, tausiyah, dakwah. Nah. Kama qala ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Bahwa yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mafhumnya apa? Orang yang tidak beriman tidak akan mungkin memakmurkan masjid Allah. Nah, pasti dia akan merusaknya, mengotorinya, menghancurkannya hissi wal ma'nawi. Baik yang sifatnya hissi maupun yang sifatnya maknawi. Kalau dia tidak beriman, amalan apa yang mau dia penuh yang isi di dalam masjid? Bid'ah yang dia buat, nyanyian, musik, nah, apa lagi? Ikhtilaf. Nah, bal qad amara Allah Ta'ala bi raf'i buyutihi wa ta'dhimiha wa takrimiha. Bahkan Allah memerintahkan untuk mengangkat, memuliakan rumah-rumahnya dan mengagungkannya, menghormatinya. Faqala ta'ala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Allah berfirman, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut-sebut di dalamnya nama-nama Allah. Nah, di dalam rumah-rumah tersebut ada orang-orang, rijal, la tulhihim tijaratun wala bay'un an Allah. Tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan hal-hal yang sifatnya dunia untuk mengingat Allah. Walil masajid ahkamun katsirah. Dan masjid itu punya ketentuan yang sangat banyak. Yurja' hasiluha, kembalikan kesimpulannya ila madmuni hadil ayat al-karimah. Yang simpulannya semuanya itu kembali kepada ayat ini, adab-adabnya, ya. Perhatikan tadi adab tersebut. Mullah itu lebih mestinya mereka yang terdepan untuk memberikan contoh. Nah, masuk dalam masjid dengan wakar, dengan tenang, dengan zikrullah, nah, salam, ya, kalau mau menjadi salam, kemudian sholat dua rakaat tahiyatul masjid, namanya antum lihat nih, sholat tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid apa itu tahiyah? Penghormatan. Antum baca at-tahiyatu lillah, apa at-tahiyah? Salam penghormatan, penghormatan terhadap masjid Allah. Nah, penghormatan terhadap masjid Allah. Dua rakaat ringan. Itu termasuk diantara sholat-sholat sunnah yang ringan. Tidak mungkin, tidak sampai 5 menit. Ya. Ya. Nah, biasakan untuk tertib dan tenang. Ingat tadi, kalau dahulu orang masuk masjid itu apa? Masuk pasar dengan akhlak masjid. Jangan sampai sekarang ini malah kita, bagi ahlus sunnah, masuk dalam masjid akhlaknya pasar. Tulab lebih-lebih tidak pantas. Ya. Semoga Allah menjaga dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dan adab-adab Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita baca. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita lanjutkan. Subhanallah. Alhamdulillah.